Baik, sekarang masuk ke pelajaran 55. Kita ambil bagian belakang aja, bagian bawahnya. Bagian bawah 6. Ambil 5 baris terakhir, 5 baris terakhir dari pelajaran ke 55. Atau 6 baris terakhir. Dari kalimat ob. 6. Baik, coba dibaca. Baris 1, 2, 3, 4, 5, baris ke 6 dari atas. Baik, ikra'u. Ini dengan satu tipe dengan yang tadi. Rabbi pendek. Gimana? Rab? Ayo. Langsung ke H. Nah, setelah sempurna satu harokat, pindah ke H. Rabbi hab. Rabbi hab. Rabbi habli, tamam? Nah. Berikutnya, fasaufa. Nah, kalimat nu'tihi. Hamzanya betul-betul diberi sifat syiddah sehingga tidak lagi tersisa suara. Suara tidak berjalan. Nu'a, nu'a ya. Tapi kuatkan. Nu nu'tihi nu'tihi. Baik. Fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Baik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jadi tidak ada yang diqalqalah. Pada ayat ini tidak ada huruf yang muqalqalah. La in asyrak, la in asyrak ta la yahbatanna 'amaluka. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه كان لآياتنا عنيدا. Perhatikan kalimat liayatina. Liayatina. Huruf yang di awal lam alif namanya ya. Lam alif, itu lam alif lam dengan alif seperti itu cara menggabungkannya seperti itu. Kemudian ada hamzah di atasnya. Nanti perhatikan huruf hamzah. Baik, huruf hamzah letaknya di mana? Tepat di atas alif atau di tengah-tengah antara alif dan lam? Tengah-tengah ya. Jadi yang seperti itu bagaimana? Alif di sini akan memanjangkan hamzah. Mafhum ya? Nah, jadi hamzah karena tidak di atas alif, berarti alif berfungsi sebagai huruf mad, bukan alif yang menyangga hamzah. Ya. Coba antum bandingkan dengan hamzah yang tepat di atas alif. Ya, contohnya yang di atas la in asyrakta. Itu hamzah yang tepat di atas alif. Alif menyangga hamzah. Kalau kalimat liayatina, maka alifnya berfungsi menjadi huruf mad. Lia, bukan liayatina ya. Liayatina. Ya, jadi seakan atau jadi yang ada di sini hamzah berdiri sendiri. Nah, kemudian ada alif setelahnya memanjangkan hamzah. Baik. Coba diulangi. Innahu kana طيب ولا تعلمن نبأه بعد حين حي ya sempurnakan makhraj ha dari wasatul halqi tengah-tengah tenggorokan. Kita ulang, wala ta'lamunna. Ketika menggunakan nun, bibir sudah di belakang. Wala ta'lamun, wala ta'lamunna. Tamam? Lamun. Ayo, kemudian langsung ke nun lagi. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin. Qala fa inna qad fatanna qawmaka. Ada nun bertasydid, berikutnya alif. Dia gunnah panjang, kemudian nun yang fathah juga panjang. Fa inna fatanna ya. Baik, ulangi lagi. Kau maka pendek nam. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Baik, berikutnya. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Perhatikan kalimat tawma'u ya. Huruf ta, kemudian wo, kemudian apa? Mim dan wawu yang di atasnya ada hamzah. Jadi betul-betul di atas wawu hamzahnya. Berarti wawunya tidak sebagai huruf mad ya. Wawu di sini hanya menyangga hamzah. Jadi hamzahlah yang terbaca, bukan wawu. Dan wawu juga bukanlah memanjangkan dhammah pada hamzah. Tawma'u fiha. Tawma'u fiha. Ya, jangan panjang. Wa annaka la tawma'u fiha wa la tadhha. Wa la tadhha. Terakhir, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Perhatikan kalimat fala uqatti. Fala uqatti. Wi'anna. Yang ti-nya tebal. Ko juga tebal. Kalimat ini coba antum ulangi. Fala uqatti'anna aydiyakum. Mim ketemu wawu, hati-hati. Ya, beri gunnah yang apa? Yang sesuai dengan qadarnya. Aydiyakum wa arjulakum. Aydiyakum wa arjulakum. Baik. Ulangi lagi. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Nah. Baik.